Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Walakal hamdu walakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa 'ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana urzuqna fahman nabiyina wa hifdhal mursalina wa ilhamal malaikatil muqarrabina. Allahumma ya Rabbana alimna ta'ila faqihna fid din wa akhsurna ya Rabbana yawmal qiyamati ma'a zumratil ulama'il amilin ma'a habibika sayyidina Muhammad. Urzuqna ya Rabbana taubata qablal maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Kami cintai yang kami muliakan para orang tua kami, hadirin hadirat, para pemirsa, para pendengar dimanapun Anda berada. Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di tempat ini untuk melanjutkan tadabbur kita, renungan kita, merenungi firman-firman Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar, memudahkan kita untuk mengamalkan ilmu, dan semoga Allah dengan mengumpulkan kita di tempat ini, tanda Allah akan mengumpulkan kita kelak bersama para ahli Qur'an dan bersama Nabi Muhammad SAW. Kita sudah sampai kepada surat An-Nisa ayat ke-171, 179. Hah? 171. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ahlal kitabi la taghlu fi dinikum wa la taqulu 'alallahi illal haqq. Innamal masihu 'Isa ibn Maryam rasulullah wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum minhu. فآمنوا بالله ورسله ولا تقولوا ثلاثة انتهوا خيرا لكم إنما الله إله واحد سبحانه أن يكون له ولد له ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. لا يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. أهل كتاب yang sudah berulang-ulang disebut bagaimana pembangkangan mereka, pelanggaran mereka, di antara pelanggaran mereka yang amat besar adalah di saat membuat tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala, menyekutukan Allah subhanahu wa ta'ala, berlebih-lebihan. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab. Yang diserius ini adalah ahli kitab yang ada pada saat itu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ahlal kitab, wahai ahli kitab, la taghlu fi dinikum, jangan engkau berlebih-lebihan. Berlebihan itu keluar batas, selagi dalam batas tidak akan disebut berlebihan. Dalam berlebih-lebihan dalam kalian beragama, dalam menjalankan agamamu jangan berlebihan. Wa la taqulu 'ala Allah illa al-haq, jangan sekali-kali engkau berkata tentang Allah kecuali dengan ilmu kebenaran. Bukan dengan mengira-ngira. Bukan dengan fitnah. Akan tapi harus dengan kebenaran. Innamal Masih Isa bin Maryama. Sesungguhnya Isa al-Masih itu tidak lain adalah Rasulullah. Beliau adalah Rasulullah. Wa kalimatuhu dan kalimat Allah. Kalimat Allah di sini adalah Allah di saat menciptakan Sayyidina Isa alaihissalam berbeda dengan cara penciptaan manusia-manusia yang lainnya. Jika manusia yang lainnya diciptakan dengan perantara laki-laki dengan perempuan, melakukan hubungan, kemudian mengandung dan seterusnya, tapi spesial, khusus Sayyidina Isa alaihissalam dengan kalimat Allah tanpa perantara itu semuanya. Hanya dengan seorang ibu yang Allah Allah dengan kun, dengan kalimat jadilah maka menjadilah di dalam kandungan Ibunda Maryam. Jadi tidak melalui proses yang wajar seperti manusia-manusia yang lainnya. Itu kalimat Allah maksudnya dengan kun. Jadilah di dalam perut Maryam janin, maka jadilah. Alqaha ila Maryama. Yang Allah sampaikan kalimat tersebut kepada Sayyidina Maryam. Maksudnya kalimat kun tersebut Allah arahkan untuk Siti Maryam. Sehingga tiba-tiba Siti Maryam menemukan di dalam diri beliau adalah janin. Waruhun minhu. Maka di sini ada dua hal yang harus dimengerti. Pertama ada roh. Kemudian yang kedua ada kalimah. Kemudian sebelumnya harus ada unsur jasad dalam diri manusia. Ada unsur jasad manusia yang terbuat dari debu, turab dari tanah. Kemudian setelah itu tanah terbentuk, bercampur dengan air, maka menjadilah tin. Tanah kemudian menjadi tanah liat. Kemudian setelah itu dibentuk, mengering, sehingga menjadi hamak masnun. Kemudian menjadi sol-sol, ada rentetan dalam Al-Quran. Jadi bentuk yang keras, utuh dalam manusia. Tapi ini belum bisa apa-apa. Sehingga kalau ada orang baca Al-Quran sepotong-potong itu mengingkari bagaimana Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan bahasanya menciptakan manusia sesaat disebutkan dengan turab, dengan debu. Kemudian setelah itu dengan tin. Setelah itu dengan hamak masnun. Setelah itu dengan sol-sol. Karena dia baca Al-Quran tidak sempurna. Kalau baca sempurna itu proses pembentuk pembuatan manusia. Allah air dicampur dengan tanah. Jadi apa? Tanah liat. Debu dicampur dengan air. Menjadi tanah liat namanya tin. Dan masalah penciptaan manusia ini tidak bisa yang ditanya. Nabi Adam sendiri pun tidak tahu. Apalagi Darwin. Sayyidina Adam tidak tahu manusia pertama, tidak tahu. Maka tidak bisa dengan kira-kira. Awas guru sejarah ya, IPS atau sejarah itu. Yang baca Picengkap Tropus Erectus. Homo Solensis, Homo Mega, Homo Wajakensis, segala macam. Wah, ini suruh ngafalin, tidak berguna itu. Tapi kalau tidak hafal, tidak lulus. Maka anak-anak hafalin. Seperti ngapalin bintang kecil. Balonku ada lima. Itu saya. Hafalin saja, sebab kalau tidak lulus itu. Itu ada campuran pemahaman yang salah tentang asal manusia. Ini gambarnya manusia kera, bunga berdiri, tegak-tegak jadi bapakmu. Mau begitu? Ya tidak, bapak kita Nabi Adam AS. Tapi harus ya hafal. Sampai sekarang saya hafal waktu SMP dulu. Ini SMP berapa tahun yang lalu coba dihitung. Ya, itu mungkin di Trinil sana, di dari Wajak, daerah Tulungagung sana. Udah Jawa Timur semuanya banyakkan ini. Fosil manusia tertua manusia. Ini guru EPS itu hanya dibaca, saya tegaskan, bukan dari ini nak. Bapak moyangmu bukan ini, bapak moyangmu Sayyidina Adam alaihissalam. Bukan oleh evolusi original, bukan, akan tapi diciptakan dari Sayyidina Adam alaihissalam. Diciptakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari debu, dari manusia pertama adalah Sayyidina Adam alaihissalam. Dan bukan melalui proses evolusi. Seperti yang diyakini oleh orang-orang bingung. Dan memang Allah, hal ini tidak bisa ditanya, Nabi Adam pun tidak tahu prosesnya. Maka harus melalui berita. Berita bahasanya Allah menciptakan dari ini. Di berita, berita itu sendiri pun dibuktikan oleh Allah dengan proses. Kalau kita tidak bisa melihat proses penciptaan, akan tapi Allah telah menunjukkan kepada kita bagi yang berpikir adalah dengan proses akhirmu. Kita tidak malu tahu proses penciptaan Sayyidina Adam AS. Akan tapi semuanya tahu bahasanya, tiba-tiba roh yang tadi, rohun minhu, tadi manusia ya, tadi proses pembentuk pembuatan manusia adalah diciptakan dari tanah. Kemudian dicampur dengan air menjadi tanah liat. Kemudian dihamak masnun, kemudian menjadi sol-sol dan seterusnya. Sampai membentuk manusia. Tapi tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak. Hari ini pun mungkin ada teknologi yang canggih bisa membuat susunan kulit, jantung, dan sebagainya. Tapi tidak ada. Tidak bisa, karena belum, tidak bisa meniupkan roh. Rohnya tidak. Fanafahna fiha min ruhina. Jadi kalau belum ditiup roh oleh Allah, tidak bisa bergerak, ya kan? Tidak bisa bergerak, biarpun bisa membentuk. Mungkin di barat sana ada orang bisa membentuk manusia. Oh, persis. Cantik, ganteng, paling istimewa. Waduh, macam-macam. Tapi ya tidak bisa bergerak. Paling robot itu. Karena tidak ada roh minhu. Tidak ada roh yang ditiupkan. Minhu ini bukan bagian dari Allah. Ada sebagian mengatakan kesalahpahaman bagian dari Allah. Enggak. Minhu itu adalah dari Allah. Allah yang memberi. Kalau artikan minhu diartikan bagian dari Allah, berarti ini adalah kesalahan besar. Berarti memahami ayat yang lain bisa salah. Seperti dalam Al-Quran disebut, وَسَخَرَ لَكُمَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ. Allah yang menciptakan langit dan bumi adalah bukan minhu dari Allah. Maksudnya Allah yang menciptakan itu semuanya. Bukan bagian dari Allah, tapi dari Allah. Ini semua Allah yang memberi. Baik, Allah subhanahu wa ta'ala memberitahu kepada kita tentang asal-usul penciptaan kita. Bahwasanya dari debu, dari campur tanah dan seterusnya, campur air, kemudian menjadi bentuk, mengeras, lalu ditiupkan roh. Itu kan kisah yang kita dengar dari Al-Quran. Dan kita tidak bisa melihat itu semua dari asal penciptaan Adam. Akan tapi suruh melihat akhirmu. Nah, percaya adanya roh atau tidak dalam dirimu? Enggak percaya. Tapi kenapa bapakmu harus kau kubur? Berarti dia mati. Suruh lihat proses kematian itu. Dari kematian akan membengkak berapa hari. Akan membengkak. Dari kematian sudah lihat itu. Itu si sol-sol. Jadi bentuk manusia yang sudah kering, mengeras, kemudian setelah itu akan membesar, kemudian akan bercampur dengan air, kemudian kalau dilihat menjadi kayak lumpur, coba. Kembali kepada asalnya. Tiba-tiba hilang, bercampur dengan tanah. Ini kita tidak melihat permulaannya, tapi kita bisa melihat pungkasannya. Ini adalah proses pembuatan manusia. Jadi untuk menafikan tentang kesesatan, untuk menjelaskan tentang kesesatan orang yang berakidah lalu mengangkat Sayyidina Isa sebagai Tuhan hanya gara-gara Sayyidina Isa dilahirkan tanpa seorang ayah, suruh kembali kepada cerita tentang penciptaan. Sayyidina Adam alaihissalam tanpa bapak dan tanpa ibu, mestinya lebih dahsyat lagi dong. Kemudian di dalam diri manusia itu sendiri, memang penciptaan manusia, kalau dicermati dalam diri manusia ini ada. Bagi yang telah belajar, ada namanya unsur di dalam diri manusia ini, ada oksigennya, ada karbonnya, ada hidrogennya, ada nitrogennya, ada kalorinya, ada macam-macam itu yang belas itu ngafalin itu semuanya itu. Dan itu yang menyebut orang-orang kafir. Tapi itu semuanya, Sebetulnya menunjukkan bahasanya, orang kafir kalau berpikir benar nanti akan ketemu dengan Al-Quran, hanya mereka tidak mendapatkan petunjuk Al-Quran. Biarpun orang fajir, itu sesuai dengan apa yang disebut oleh Nabi, inna allaha la yu'ayyidu hadad dina birajulin fajir. Ada orang gak pernah ngerti agama, ingkar kepada Allah, tapi ternyata kajian ilmiahnya ya kayak begitu. Dan sudah dijelaskan dalam Al-Quran. Di dalam air sendiri ada juga oksigen juga. Di dalam diri manusia itu lengkap itu semuanya. Dan ternyata bahan, kalau kita mengumpulkan tanah liat dengan air, maka semua unsur itu ada. Unsur yang selama ini disebut oleh para pakarnya yang ada di dalam diri manusia, ya terkandung di dalam tanah liat itu. Sehingga tidak ada beda di sini. Kemudian membentuk, tapi ruhun minhu. Ada ditiupkan roh oleh Allah. Ditiupkan roh oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diberi roh sehingga bergeraklah manusia itu. Ini kalau bicara tentang penciptaan manusia. Nah, di sini orang-orang yang terjerumus hanya gara-gara Sayyidina Isa alaihissalam dilahirkan tanpa seorang bapak menjadi anak Tuhan. Kasihan Tuhannya, berapa puluh ratus tahun tidak pernah punya anak. Kasihan Tuhannya, karena Tuhannya pengen anak. Kalau ada Tuhan pengen punya anak? Tuhan tidak beranak. Lam yalid wa lam yulad. Dan tidak pernah berkeinginan punya anak. Karena Tuhan yang menciptakan semuanya. Allah sudah menciptakan anaknya manusia. Manusia itu adalah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau alasannya adalah kasih sayang, Allah menghadirkan anaknya 9.900 tahun yang lalu. Dan sebelumnya bagaimana urusannya? Dan Allah lemah, tidak sah menjaga anaknya, mempertahankan anaknya, hanya diberi kesempatan hanya 20-30 tahun, selesai. Dan Nabi Isa di dalam Islam lebih agung, lebih mulia. Karena Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam, Masya Allah, termasuk ibunda, Sayyidah Maryam adalah sangat mulia di dalam Islam. Tidak pernah dijamah oleh kaum laki-laki. Tidak pernah dijamah oleh kaum laki-laki. Dan Sayyidina Isa adalah manusia dan bukan Tuhan. Ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Atau mereka menerjemahkan dengan bahasa lain, tiga satu. Satu kesatuan. Dan terdiri dari, ini juga kesyirikan. Sehingga kalau kita belajar akidah, pada santri masalah nafyul kumum, tidak boleh kita itu meyakini berbilangnya Allah baik di dalam sifatnya, apakah sifat yang terpisah atau sifat yang ada, sifat yang tidak terpisah, atau zat yang terpisah atau tidak terpisah. Itu adalah masalah meniadakan berbilangnya Allah. Jadi berbilang ini bisa saja berbilang, contohnya kalau Allah terdiri dari, kalau Allah terdiri dari, maka bagian-bagian tersebut di saat berpisah pantas jadi Tuhan atau tidak. Kalau di saat berpisah pantas jadi Tuhan, maka gak perlu lagi di saat berkumpul. Karena kalau sudah berpisah pantas menjadi Tuhan, maka Tuhan berbilang. Kalau di saat berpisah tidak bisa menjadi Tuhan, maka tidak akan bisa jadi Tuhan biarpun dikumpulkan. Kalau dikumpulkan jadi Tuhan, berpisah menjadi tidak pantas jadi Tuhan, maka dia tidak akan bisa jadi Tuhan. Contohnya kalau unsur Tuhan itu ada tiga. Sekarang tanyakan bahwasanya tiga-tiganya itu adalah berperan sebagai Tuhan. Semuanya pantas jadi Tuhan atau tidak? Kalau pantas jadi Tuhan, berarti ini akan masuk bab syirik, menyekutukan Allah. Sebab mereka sebagian yang sadar tentang konsep ketuhanan, mereka mencoba menjadikan satu ada tiga. Satu dalam tiga. Tiga sama dengan satu. Matematik yang bingung. Satu, satu, satu, tiga. Baik. Agar tapi ketahuilah bahwa yang meyakini yang demikian pun tidak akan terlepas daripada menyekutukan Allah, kesyirikan, menganggap Allah berbilang. Jika Allah terdiri dari, Terdiri dari apa tuh? Tiga unsur. Setiap unsur ini di saat berpisah pantas tidak menjadi Tuhan. Kalau tidak pantas menjadi Tuhan, maka di saat berkumpul pun tetap tidak akan menjadi Tuhan. Yang tidak pantas jadi Tuhan di saat sendiri tidak akan bisa menjadi Tuhan di saat bareng-bareng. Kalau masing-masing ini adalah pantas menjadi Tuhan, yaitu hakikat syirik yang selama ini kita bahas, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah ini. Fa'aminu, di sini disebutkan tentang proses penciptaan Sayyidatuna Maria, apa Siti Sayyidina Isa alaihissalam. Mereka mengatakan bahasanya Sayyidina Isa ini istimewa. Dia tanpa seorang ayah lahir dan mengagumkan bagi mereka. Mereka mughalah, berlebihan. Seperti di dalam Islam sendiri muncul juga ekstrim mughalah, seperti yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam waktu Nabi berkata kepada Sayyidina Ali, "Inna fika an Isa matalan." Sudah Nabi pernah mengisyaratkan tentang Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, bahwasanya "Inna fika min Isa matalan." Ada contoh wahai Ali akan dirimu adalah pada Isa alaihissalam. Ada dua kutub ekstrim. Seperti halnya pada zaman Sayyidina Isa lahir, itu ada dua kutub ekstrim. Yang pertama adalah orang Yahudi mengingkari dengan pengingkaran yang pengingkaran tidak bisa menganggap dia sebagai nabi sama sekali. Bahkan mengejarnya dan akan membunuhnya. Tapi sekelompok lain lagi mengangkat Sayyidina Isa alaihissalam yang nabi sampai menjadi Tuhan. Dan itu juga Nabi pernah mengisyaratkan kepada Imam Ali bin Abi Thalib, "Inna fika min Isa matalan abghadathu al-yahudu hatta abghadathu al-yahudu." Jadi orang Yahudi membenci Sayyidina Isa alaihissalam berlebihan, dan orang Nasara mengangkat Sayyidina Isa alaihissalam berlebihan sampai diangkat sebagai Tuhan. Dan dalam diri Sayyidina Imam Ali pun terjadi ada dua kutub ekstrim di dalam Islam, kutub ekstrim, dan dia keluar. Seperti hanya orang Yahudi menjadi keluar dari agama yang benar di saat mengingkari Sayyidina Isa alaihissalam, dan agama Nasrani pun menjadi agama yang batil di saat mengangkat Sayyidina Isa melebihi daripada kadar dia sebagai seorang manusia. Di dalam diri Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dalam Islam sudah disebutkan Nabi akan ada contoh. Jadi ada yang mengangkat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib dengan berlebihan, sampai ada yang mengangkat sebagai derajat Nabi, biarpun kadang tidak disebut sebagai Nabi, akan diberi sifat-sifat kenabian. Ada memang yang sampai mengatakan Sayyidina Imam Ali itu adalah sebagai Tuhan. Kisah Abdullah bin Sabah adalah bukan kisah palsu, kisah hakiki, dan disebutkan dalam kitab-kitab mereka, kitab kaum Syiah. Sampai ada kelompok ekstrim mereka mengatakan Sayyidina Imam Ali, paling ekstrim mengatakan Sayyidina Imam Ali adalah sebagai Tuhan. Lalu Sayyidina Imam Ali marah di saat dituhankan, lalu membakar, menghukum mati orang-orang yang mengatakan diri beliau adalah Tuhan, dibakar. Tatkala memang dasar orang sesaat, mereka membawa riwayat dari Nabi, "La yu'adzibu bin nari illa rabbun nar," tidak akan bisa membunuh dengan, menghukum dengan api kecuali Tuhannya. Ini justru kata mereka ini, menunjukkan kalau Imam Ali, apa Ali itu adalah Tuhan. Sesaat mengangkat Sayyidina Imam Ali derajat kenabian, Nabi, dan mengatakan, "Ya, Jibril salah." Itu tingkat ekstrim. Dan tingkat ekstrim berikutnya adalah yang mengatakan Imam Ali adalah memang bukan Nabi, akan tapi diberi sifat-sifat kenabian. Sifat-sifat kenabian, termasuk imam-imam selanjutnya. Imam yang melanjutkan Imam Ali, Imam Hasan dan seterusnya ke bawah. Dianggap sebagai orang yang maksum, tidak pernah punya dosa. Bukan tidak pernah punya dosa. Memang Imam Ali tidak punya dosa. Akan tapi mengatakan tidak bisa berdosa, tidak bisa bersalah. Sampai imam selanjutnya. Kalau Imam Ali diampuni oleh Allah, diangkat derajatnya dan terjaga. Kama annal anbiya ma'sumun fala awliya mahfudun. Dan memang betul, para nabi-nabi dijaga oleh Allah, maksum, dan para kekasih Allah pun dijaga oleh Allah. Akan tapi menyifati orang-orang sebesar Imam Ali, seperti Sayyidina Abu Bakar Siddiq, siapapun, kalau kita sifati sebagai maksum, itu menjadi keluar dari kebenaran. Berlebihan. Kita tetap mengatakan bahasanya, Sayyidina Imam Ali, Sayyidat Fatimah Az-Zahra, Sayyidina Abu Bakar adalah manusia yang mungkin bisa bersalah, biarpun tidak bersalah. Karena dijaga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Supaya apa? Kita tidak menyifati sifatnya, sifat Nabi. Dan kalau dia mengatakan mungkin bersalah, bukan sesuatu, tapi mungkin bersalah. Tapi jangan sampai mengatakan seperti kurang ajar sebagian orang yang membenci kepada ahli bait Nabi atau sahabat Nabi pakai istilah yang kotor. Mungkin tidak berzina, ini kalimat kotor. Mungkin bersalah karena dia adalah bukan beliau bukan Nabi, akan tapi dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan yang masuk perang, yang ikut ahli menjadi ahli Badar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini adalah ketingkatan tingkat keekstriman mereka. Dan ini khitab Al-Qur'an ini diberikan kepada orang untuk Yahudi dan juga untuk umat Islam. Ada lagi yang salah memahami makna berlebihan ekstrim begini, ekstrim ini. Ekstrim yang ada pada kaum Nasrani kepada Sayyidina Isa. Orang Nasrani mengagungkan Sayyidina Isa berlebihan sampai mengangkat Tuhan. Dan Nabi pun melarang. Jangan kau kultuskan aku, latutruni. Latutruni, jangan kau berlebihan menganggapku. Kama atratin Nasara Isa bin Maryam, seperti orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa alaihissalam. Nabi juga melarang kita mengkultuskan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuman pengkultusan yang dilarang Nabi itu seperti apa? Dikasih contoh seperti orang Nasrani mengkultuskan Sayyidina Isa. Apa Sayyidina Isa menurut orang Nasrani dianggap sebagai itu Tuhan? Makanya kalau ada umat Islam menyanjung Nabi Muhammad asalkan tidak menganggap Tuhan, tidak akan dianggap ekstrim. Tidak anggap sebagai satu kepengkultusan, tidak. Sehingga muncul sanjungan. Sekarang ada orang berlebihan memaknai kultus itu nyanjung saja sudah kultus. Jangan dikultuskan Nabi Muhammad. Mana saya mengkultuskan Nabi Muhammad? Mengagungkan Nabi, menganggap Nabi seperti ini, seperti ini. Nabi mulia, disifati Nabi seperti rembulan. Bahkan rembulan pun tidak seperti Nabi. Lebih agung, lebih indah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sanjungan-sanjungan yang kita berikan untuk Rasulullah SAW. Boleh sebebas-bebas semua engkau menyanjung Nabi Muhammad, akan tapi satu, jangan kau angkat menjadi Tuhan. Sebab Nabi sudah melarang, latuturun ikama atratin Nasara Isa bin Maryam. Cuma sekarang ada orang keblinger ini. Jadi ada, talatuhul fitrim, jangan berlebihan dalam agamamu. Itu adalah diantaranya, menempatkan sesuatu yang tidak pada tempatnya. Menganggap Sayyidina Isa derajat Tuhan. Menganggap Sayyidina. Menganggap Nabi Muhammad sebagai Tuhan juga enggak boleh. Atau menurunkan pangkat. Nabi Muhammad punya pangkat tinggi kemuliaan lalu diturunkan. Seperti manusia biasa. Enggak boleh. Itu juga berlebihan. Fa'aminu billahi wa rusulihi. Ya ini perintahnya kalian untuk beriman, hendaknya kalian berimanlah kepada Allah dan utusan-utusan Allah. Wala taqulu thalatha. Jangan sampai kau katakan ada tiga unsur, tiga Tuhan. Intahu khairan lakum. Kalau pengin selamat kau berhenti dari pemikiran pemahaman-pemahaman semacam ini. Dan orang-orang kafir, orang di barat sana tentang konsep Tuhan Bapak, Tuhan anak, Tuhan itu sudah banyak yang sadar. Hanya mereka tidak mudah untuk menarik daripada keyakinan ini. Mereka tidak mudah untuk menarik dengan keyakinan ini karena sudah terlanjur masuk lingkungannya. Tapi banyak kesadaran mereka bagaimana tentang konsep ketuhanan yang mereka yakini. Manusia yang dilahirkan oleh seorang manusia. Dan manusia itu Siti Maryam juga dilahirkan. Bagaimana kok tiba-tiba menjadi Tuhan? Diangkat menjadi Tuhan. Dan ternyata di dalam disebutkan dalam kitab suci mereka sendiri, mereka Sayyidina Isa alaihissalam juga minta tolong. Di saat mau ditangkap lalu mau disalib misalnya. Menurut keyakinan mereka yang disalib adalah Sayyidina Isa. Sementara kita meyakini yang disalib adalah bukan Sayyidina Isa alaihissalam. Baik, ini adalah masalah tentang Sayyidina Isa. Sayyidina Isa adalah bukan Tuhan. Sayyidina Isa adalah Nabi besar. Maka la taqlu fi dinikum, hai orang Nasrani. Jangan berlebihan tentang agamamu. Nabi Isa adalah Nabi besar. Seperti disebutkan dalam Al-Quran. Nabi besar. Bukan Tuhan. Inna allaha wahidun. Allah maha tunggal. Allah maha tunggal. Subhanahu maha suci Allah subhanahu wa ta'ala. tentang nama Allah yang Maha Tunggal. Itu begitu dahsyatnya nama Allah. Tidak ada satupun dari bangsa manusia yang berani meminjam nama Allah, Allah untuk nama anak-anak mereka. Dari masa ke masa, tidak ada orang yang bisa memberi nama anaknya dengan nama Allah. Dengan sengaja, tidak ada dari masa ke masa. Ini keistimewaan Allah, nama Allah. Tidak ada pun dari manusia dari masa ke masa yang bisa memberi anaknya dengan nama Allah. Kalau Abdullah, ya hamba Allah. Tapi Allah tidak ada. Biarpun dengan dalam irama menentang Allah, tidak ada yang berani. Tidak ada yang bisa. Coba tanya di negeri manapun. Tidak ada satu orang pun yang beri anaknya namanya adalah Allah. Tidak ada. Tidak ada. Tidak akan bisa. Tidak akan bisa memberi nama anaknya dengan nama Allah. Lah bagaimana dengan anak Allah? Nah, ini kan berlebihan lagi. Anak Allah. Anak. Allah murka dengan ini semuanya. Nabi Isa adalah ciptaan Allah. Jangan diangkat menjadi anak Allah. Keyakinan-keyakinan yang salah. Sehingga Allah butuh dengan Allah, dengan ibunda, ibu dan maidan. Ini inilah keyakinan. Kalau seandainya mereka berpikir, mereka akan sampai kepada keyakinan bahasanya enggak mungkin menjadi Tuhan karena manusia. Dan kisah Sayyidina Isa disebutkan dalam Al-Qur'an, inna matsala Isa indallahi kamatsali Adam, sudah disebutkan. Kalau kamu mengangkat Sayyidina Isa alaihi salam menjadi Tuhan hanya karena Isa itu dilahirkan tanpa seorang ayah, yang lebih dahsyat lagi adalah Adam. Sampai dicontohkan, inna matala Isa indallahi kamathali Adam. Contohmu itu, contoh Isa itu pernah terjadi pada Sayyidina Adam. Khalaqahu min turabin, diciptakan dari tanah, dari debu. Tsumma qala lahu kun fayakun, kemudian Allah mengatakan kun fayakun, jadilah, ditiupkan ruh sehingga menjadilah Sayyidina Adam, ayahanda kita, bapak moyang kita, Sayyidina Adam alaihi salam. Kemudian disebutkan di situ, fa aminu billahi rabbuh. Subhanahu, maha suci Allah. Maha suci Allah hendaknya kita mensucikan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi keyakinan-keyakinan itu batil. Yang menganggap adanya anak Tuhan adalah batil. Ada Tuhan selain Allah, batil. Maha suci Allah. Ayakunalah walad. Maha suci Allah untuk mempunyai seorang anak. Allah menciptakan anak-anak manusia. Bukan Allah butuh kepada anak. Allah menciptakan manusia. Dan semua, walahum lahuma fis samawati wa fil ard, bagi Allah semua yang ada di bumi dan di langit. Di langit dan di bumi adalah ciptaan Allah, termasuk Sayyidina Isa alaihissalam, ciptaan Allah. Akafa billahi wakila, cukuplah bagi Allah yang akan mengurusi ini semuanya. Enggak perlu yang lainnya, lalu Allah perlu Tuhan baru lagi. Dan memang ada pertanyaan akidah yang menggelitik, tapi pertanyaan yang salah dari orang yang tidak faham tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Allah maha kuasa. Kenapa sih kok susah? Allah kan maha kuasa. Bisa saja kan Allah menjadikan siapa saja jadi Tuhan. Karena Allah maha kuasa. Katanya Allah maha kuasa. Bagaimana Allah untuk menciptakan Tuhan lagi selain Allah? Ini pertanyaan yang salah. Dari awal sudah dijelaskan bahwasanya mustahil adanya dua Tuhan. Kalau mustahil, maka ketahuilah. Kekuasaan Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Selagi mustahil, yang mustahil. Kita paham makna mustahil, yang tidak mungkin ada. Nanti berlanjut, Allah maha kuasa. Apakah bisa Allah matikan dirinya sendiri? Kan kurang ajar pertanyaannya. Mustahil Allah mati. Jadi sesuatu yang mustahil tidak ada hubungannya dengan sifat kudrat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini bahasan akidah. Jadi sifat maha kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Yang mustahil tidak bisa diwujudkan dengan kuasa Allah. Karena apa? Enggak nyambung. Karena mustahil adanya. Selagi mustahil adanya, sesuatu tidak mungkin ada. Selagi tidak mungkin ada, tidak mungkin diadakan. Dan kuasa Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Ini, sesuatu yang mustahil. Makanya tidak butuh Allah untuk menciptakan manusia, kemudian mengangkat jadi Tuhan. Ini adalah untuk menolak bahasanya ada pertanyaan-pertanyaan begitu gede. Ini Allah karena mencintainya, lalu diangkat menjadi Tuhan. Enggak butuh itu. Allah tidak mengangkat siapapun menjadi Tuhan selain Allah. Wa kafa billahi wakila. Cukup Allah. yang kita pasrai dalam segala urusan. Yang urusi semua adalah Allah. Tidak perlu lagi Allah menciptakan Tuhan lagi. Tidak perlu Allah menciptakan Tuhan lagi. Dan tidak ada. Dan tidak akan. Karena apa? Kudrah Allah tidak ada hubungannya dengan sesuatu yang mustahil. Dan yastankifal masih ayyakuna abdan lillah. Kamu memaksakan Sayyidina Isa untuk menjadi Tuhan. Sementara Sayyidina Isa AS merasa nyaman di saat menjadi seorang hamba. Yang layas tangkif, tidak akan sombong Sayyidina Isa AS. Lalu menjadi berat untuk mengatakan dirinya hamba. Bahkan gelar hamba adalah bagi Sayyidina Isa adalah gelar yang istimewa. Seperti gelar yang sangat dicintai oleh Rasulullah adalah gelar abdun. Bahkan di saat Nabi Muhammad mendapatkan kemuliaan yang besar dari Allah di saat di Isra Mi'rajkan pun Allah Subhanahu wa taala memberikan gelar kepada Nabi Muhammad dengan gelar Abdun. Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi hamba itu bagi Sayyidina Isa adalah gelar yang istimewa. Tapi kenapa kok sibuk menggelari Sayyidina Isa sebagai Tuhan? Nabi Isa justru paling senang, la yastankif, tidak akan sombong Sayyidina Isa. Lalu berat untuk mengatakan diri hamba. Bahkan gelar yang paling beliau sukai adalah abdan lillahi. Dan malaikat pun demikian. Walal malaikatul muqarrabun. Malaikat pun tidak akan ogah-ogahan untuk menyatakan dirinya hamba Allah. Ini dalam wala ini seolah-olah malaikat lebih mulia dari manusia. Dikatakan seolah-olah malaikat lebih mulia dari manusia. Maka tadi jawab sebagian ulama mengatakan bahasanya pilihan manusia lebih bagus daripada pilihan malaikat. Tapi awamnya malaikat lebih bagus daripada awamnya manusia. Pilihan manusia lebih bagus daripada pilihan malaikat. Sebab pilihan malaikat adalah malaikat Jibril. Dan pilihan manusia adalah Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sayyidina Muhammad afdal daripada Sayyidina Jibril Alaihissalam. Malaikat pun juga merasa nyaman dengan gelar hamba. Tidak akan sombong lalu ogah-ogahan mengatakan dirinya hamba. Mereka dengan bangga dengan hamba. Kenapa kau sibuk untuk mengangkat Sayyidina Isa menjadi Tuhan? Wa may yastankif 'an ibadatihi, barang siapa yang sombong lalu tidak mau menyatakan dirinya sebagai hamba. Tidak mau mengabdikan diri kepada Allah, istakbir sombong, fayahsyuruhum ilaihi jami'an, apapun bentuknya lihat, kalian bakal digiring kepada Allah karena kalian bukan Tuhan. Kalian bukan Tuhan. Kalau orang sombong untuk menjadi hamba, Fir'aun, Namrud, raja-raja yang mengatakan dirinya adalah Tuhan, maka ketahuilah, engkau pun akan digiring kepada Allah nanti. Dipertanggungjawabkan. Karena kalian bukan Tuhan. Kalian digiring. Dan kalian bakal ditanya. Karena kalian bukan Tuhan. Kalian adalah manusia. Dan Tuhan hanya ada yaitu Allah Subhanahu wa taala yang maha tunggal dan tidak berbilang. Diskusi tentang ketuhanan ini adalah diskusi yang penting yang sering dibahas di dalam ilmu akidah. Dan ilmu akidah nanti yang dibahas adalah mencakup menolak akidah-akidah yang lain, bukan saja tentang Tuhan. Menolak ketuhanan Sayyidina Isa alaihissalam termasuk yang menuhankan api, yang menuhankan matahari, yang menuhankan raja-raja mereka, ini dibantah dengan ilmu akidah dan kita perlu belajar ilmu akidah. Dan Al-Quran menjelentrehkan ini semuanya. Yang marah adalah ini. Dan ini panjang. Nah, setelah ini pun ada kisah-kisah tentang Sayyidina Isa AS. Bagaimana keyakinan-keyakinan orang-orang Nasrani terhadap Sayyidina Isa AS. Bagaimana mereka kisahnya kalau sampai mereka mengangkat Sayyidina Isa AS. Karena mujizat-mujizat yang Allah berikan pada Sayyidina Isa AS. Bisa menghidupkan orang mati. Menyembuhkan orang buta. Orang kena lepra sembuh dan semuanya. Ini menjadi mereka salah faham tentang Sayyidina Isa AS. Sehingga mereka menuhankan Sayyidina Isa alaihissalam. Dan secara umum bahwasanya di dalam Al-Quran kisah Sayyidina Isa alaihissalam, wahai orang Nasrani yang mendengar suara ini, coba anda baca tentang kisah Sayyidina Isa dan Sayyidah Maryam di dalam Al-Quran. Ternyata lebih mulia, lebih suci, lebih bersih, lebih indah daripada yang disebutkan di dalam Bible. Lebih indah, lebih dimuliakan Sayyidina Isa alaihissalam. Sayyidina Isa alaihissalam lebih dimuliakan. Karena kekasih Allah dimuliakan. Sayyidah Maryam pun dimuliakan. Tidak pernah dijamah oleh kaum laki-laki. Dan Sayyidina Isa alaihissalam ditolong oleh Allah. Sehingga di saat orang Yahudi mau membunuh mereka, diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan disalib. Bukan disalib lalu menyeru, Elia, Elia, lima sabaktani, ya Tuhan, Tuhan, kenapa kau tinggalkan aku? Gak perlu sampai ngomong itu. Akan tapi diangkat oleh Allah dan nanti akan dihadirkan kembali ke muka bumi untuk menjadi umat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aslinya agama Nasrani dan Yahudi itu sama dengan agama Islam. Mengesakan Allah, menyatakan, meyakini bahwasanya Allah adalah Maha Tunggal. Urusan akidah tidak beda, malaikatnya juga sama. Kalau belajar akidatul awam juga sah-sah mereka itu. Hanya bedanya Nabi Muhammad masih mau lahir, belum dihadir, belum hadir. Sama akidah masalah keimanan, sama. Dan nabi-nabi yang lain pun juga dipercayai oleh mereka. Akan tapi penyelewengan akidah. Dan penyelewengan akan selalu terjadi. Termasuk di dalam akidah Islam sendiri, juga ada penyelewengan-penyelewengan sampai mereka keluar dari akidah Islam yang benar. Sehingga ada orang Islam yang keluar dari Islam. Karena penyelewengan mereka. Keluar dari mana haji yang benar? Semuanya bab daripada tadi. Mughalah. Berlebihan. Tidak pakai aturan. Sehingga keluar daripada akidah yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Agak tapi lagi-lagi juga sering dipakai oleh sebagian orang untuk menghukum saudaranya yang beriman sebagai keluar dari iman hanya cukup karena kalimat kultus. Tidak dirinci kultus semacam apa yang menjadikan orang keluar dari iman. Sehingga ada ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati ini termasuk orang yang sering ziarah kubur nabi, menyanjung nabi, ini juga dikelompokkan oleh sebagian orang sesat, dia kelompokkan ini sebagai orang-orang yang mengkultuskan. Tidak. Menyanjung Nabi adalah tidak akan menjadi kultus. Tapi ingat, manusia-manusia saat ini bermacam-macam. Gara-gara menyanjung Nabi sudah dianggap mengkultuskan dan menganggap ini adalah sebagai bentuk kekafiran dan kesyirikan. Ini adalah kesalahpahaman tentang pemahaman mereka, kesalahpahaman mereka tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kesalahpahaman orang Nasrani terhadap terhadap Sayyidina Isa alaihi salam. Ini jadi menempatkan Nabi Muhammad pada tempatnya adalah iman. Menempatkan Sayyidina Isa AS pada tempatnya adalah iman. Jadi berlebihan ini bisa saja sampai derajat menurunkan dan mengangkat. Tidak menempatkan pada tempatnya. Sayyidina Musa, Sayyidina Isa manusia diangkat. Sayyidina Rasulullah SAW seorang Nabi diturunkan. Ini juga tidak diperkenankan. Jadi keluar daripada iman. Nabi kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan beliau punya segala kemuliaan. Sanjunglah nabimu semampumu engkau menyanjung asalkan jangan engkau mengangkat Nabi Muhammad sebagai Tuhan. Selesai. Menyanjung Nabi Muhammad sanjungan apapun dan menyanjung Nabi Muhammad boleh dengan lidah kita. Menyanjung Nabi Muhammad dengan perilaku kita. Jangankan kok jasad Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ludah Nabi pun boleh kita sanjung kok. Dahak Nabi pun boleh kita sanjung. Ada sebagian orang menganggap ini berlebihan, na'udzubillah. Ini dikit-dikit mengatakan syirik, kafir, dan sebagainya. Pada sahabat Nabi dalam hadis Bukhari, dahak Nabi matana khaman wa khamatan illa wa saqatat fi kaffi rajulin minhum. Pada sahabat Nabi, kalau Nabi membuang dahak, tidak sampai jatuh ke bumi. Sudah berebut mereka. Fadalaka biha wajahu. Dan diusapkan di wajah mereka. Untuk mengagungkan Nabi SAW. Ada apa dengan dahak? Yang harus dibuang akan tapi diambil oleh sahabat Nabi untuk mengagungkan Sayyidina Rasul sallallahu alaihi wasallam dan Nabi tidak mengatakan itu kultus. Kalau seandainya besok ini ada festival tentang dahak Nabi tidak akan dikatakan kultus. Bagaimana festival tentang menyanjung Nabi sallallahu alaihi wasallam dikatakan kultus ini. Jadi kalimat untuk Nasrani sudah beri contoh kadang-kadang digunakan oleh sekelompok Islam untuk menuduh umat Islam keluar dari iman. Ini juga kesalahan. Senjatanya itu kalau kaum Nasrani mengangkat Sayyidina Isa sebagai Tuhan. Makanya keluar mereka dari iman. Kafir. Kenapa senjata ini dipakai oleh sebagian kaum muslimin? Untuk menuduh umat Islam. Katanya mengangkat Nabi, mengangkat jadi Tuhan. Ini salah. Enggak. Umat Islam alhamdulillah tidak ada yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Tidak ada. Yang ada adalah yang banyak menurunkan derajat Nabi SAW. Sampai hari ini tidak ada yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Umat Nabi Muhammad SAW tidak ada yang mengangkat Nabi sebagai Tuhan. Dan dijaga dalam hal ini. Akan tapi yang banyak adalah menjatuhkan pangkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah menjaga iman kita dan akidah kita semuanya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, syukur katakan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian tafsir yang telah dijelaskan. Semoga bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirba amin. Baik, para hadirin, hadirat, para pemirsa Al-Baja TV, dan juga para pendengar radioku dimanapun Anda berada. Untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya-jawab bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan. Dan juga bagi para pendengar, pemirsa di rumah, bagian yang ingin bergabung, silakan Anda bisa mengirimkan pertanyaan Anda di line Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albaja atau melalui line telepon di 0231-839-8929. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada guru kita Buya Yahya yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nama saya Muhammad Sultoni dari Kecamatan Gebang. Saya ingin bertanya, apabila ada seseorang yang bekerja di luar negeri, dia mampu, terus ya uangnya banyak, dia berkewajiban haji enggak? Segitu saja pertanyaan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari jamaah ibu-ibu, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muniah dari Kecamatan Talun, Buya. Saya ingin bertanya, apa hukumnya bagi orang yang menerima pemberian uang karena dia telah meminjamkan uangnya kepada seseorang dengan jaminan misalnya BPKB, sedangkan BPKB tersebut hanya disimpan untuk agar orang tersebut bertanggung jawab atas uang yang dipinjamnya, karena membayarnya juga dia hanya bisa mencicil per minggu misalnya, Buya. Nah, karena pembayarannya misalnya uang tersebut yang dipinjam 1,5 juta, membayarnya sebulan itu sampai 200 ribu, sampai waktu 10 bulan kan sampai 2 juta Buya jumlahnya tuh. Nah, dikembalikan lagi yang 500 ribu tersebut kepada orang itu yang meminjam. Nah, karena rasa terima kasih orang tersebut, dia memberikan sekedar misalnya ini uang jajan aja, dan BPKB-nya juga dikembalikan lagi Buya. Itu hukumnya gimana Buya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah wajib haji. Orang wajib haji adalah di saat mereka itu mampu. Lillahi walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Mampu. Mampu ini biasanya kalau di negeri kita adalah mampu materi. Karena harus beli tiket, bayar dan sebagainya. Mampu. Termasuk nanti yang ditinggal di rumahnya pun ada yang dimakan. Tidak boleh kita tinggal haji lalu kelaparan mereka. Mampu. Dan harus diketahui bahwasanya tidak wajib bagi kita untuk cari duit untuk haji. Ini harus dipahami oleh para fuqaha ini. Nah, di fikih ini. Tidak wajib kita cari duit untuk haji. Yang wajib bagi para suami cari duit untuk ngasih nafkah anak is. Kapan wajib haji? Jika tiba-tiba menemukan dirinya sudah cukup, baru nanti wajib haji. Terserah di mana kerjanya. Apakah di Jawa, luar Jawa, atau luar negeri. Pokoknya masih di dunia kerjanya. Kalau di luar dunia sudah mati. Asalkan masih kerja di dunia, lalu dia punya harta yang cukup, kemudian mampu, dan bisa pergi. Kenapa? Mampu ini adalah termasuk mungkin negara. Kalau di negeri kafir, mungkin negara tidak memperkenankan, maka biarpun duitnya melimpah ruah, menjadi tidak wajib. Karena apa? Tidak mampu dia melakukan. Tapi kalau mampu untuk hijrah, dia hijrah. Intinya selagi dia mampu pergi ke sana dengan biaya tersebut, maka dia wajib. Dan wajibnya haji dalam Islam adalah tarahi. Yang penting azam dulu. Yang azam, azam itu niat yang kuat untuk melakukan haji, termasuk mulai dengan daftar atau apa. Ataupun berangkatnya adalah boleh tahun depan atau tahun berikutnya. Yang penting jangan sampai bagi siapapun yang sudah kaya, sudah punya uang cukup, tidak melintaskan hati-hatinya untuk niat haji, itu dosa maksiat. Adapun haji itu tarohi, tarohi itu adalah apa? Tidak langsung tahun ini. Mungkin kita bisa mikir tahun berikutnya. Ada sebagian nunggu anaknya atau nunggu macam-macam, nunggu anak perempuan saya setelah menikah, sekarang kalau saya tinggal takut macam-macam, takut ini. Ini bisa demi keamanan. Tapi bukan fauron tarahi. Jadi tetap wajib. Kemudian pertanyaan yang kedua adalah, jika ada orang pinjam uang, jika Anda meminjamkan uang, haram jika Anda minta tambahan. Jika Anda meminjamkan uang kepada seseorang, haram Anda minta tambahan. Ada masalah jaminan ibab lain. Jaminan adalah untuk menjaga keamanan. Jangan sampai duit kita hilang. Jaminan. Gade. Jadi kalau Anda meminjamkan kepada seseorang, dilarang Anda meminta tambahan. Baik terang-terangan atau isyarat. Ngerti aja ya. Itu sama. Isyarat. Ini saya pinjamin 1.500.000 ya. Tapi ngerti aja ya. Duit mandek loh ya. Sama aja minta itu. Haram. Tapi kalau kita minjamkan murni tanpa mengharap apa-apa, baik isyarat atau kebiasaan. Kebiasaan itu masuk bab akad. Kebiasaan apa? Kalau orang minjam sama orang Pak Haji itu, pasti nambahin. Dan semua orang tahu. Kalau sudah tahu, dan Pak Hajinya juga sama-sama tahu, itu sama seperti akad. Sebab kalau tidak nambah, tidak enak kan? Nambahnya biasanya berapa sih Bu? Ya sini. Oh gitu ya. Semuanya pada tahu. Jadi pinjam Pak Haji. Pak Hajinya tidak mau, saya tidak mau riba. Tapi sudah orang tahu, tapi tahu dirilah kan gitu. Sama itu. Tapi bagi orang yang membayar utang, asalkan di saat pinjam tadi tidak ada akad untuk menambah. Misalnya Anda pinjam modal 10 juta, Anda wajib kembalikannya hanya 10 juta. Kalau ternyata dari 10 juta itu kok Anda berhasil dapat untung besar, Anda mengembalikan 10 juta plus 10 juta juga boleh. Dari sukarela diri Anda sendiri, ini termasuk yang disebutkan membayar dengan cara yang baik. Dan ini adalah dianjurkan yang demikian. Kalau Anda bayar utang, hendaknya harus ada terima kasihnya. Hendaknya ada terima kasihnya. Tapi ingat, catatannya adalah bukan permintaan dari orang yang meminjamkan uang. Masa enggak terima kasih? Kalau ternyata Anda tidak mampu, ya enggak usah pakai tambahan apapun. Ini seperti itu. Jadi kalau tadi pakai nyicil 200, kalau sudah genap 1.500 ya stop. Atau tiba-tiba dia ngirim kepada Anda, pinjamnya 1.500.000, tiba-tiba ngirim 2 juta. Anda kaget loh, Bu kok 2 juta? Anda kembali ke 500, dia mengatakan ini tanda terima kasih saya. Adalah halal. Anda tidak minta. Tapi kalau Anda minta, urusannya dengan Allah. Biarpun mintanya pakai isyarat tadi itu. Isyarat. Dan tidak boleh pura-pura tidak tahu. Apalagi urusan dengan dunia transaksi. Dalam dunia lembaga keuangan. Oh saya enggak tahu kalau ada bunganya. Dari mana enggak tahu. Baik Bu ya, kita sapa dulu para pendengar pemirsa yang telah bergabung sama kita. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak, dengan Bapak TV Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim barakallahu. Baik, dengan Bapak siapa? Abu Royan di Bode. Abu Royan dari Bode. Siapa ya? Silakan Pak, untuk pertanyaan bisa dipertanyakan langsung dulu ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, di masjid kita kan kalau mau sholat itu kan ada waktu batas untuk sampai komat. Apa itu? Ada waktunya tuh. Dari azan sampai komat tuh ada waktunya. 15 menit ya. Gimana? Nah kita Bapak, bisa diulang Pak pertanyaan Pak? Bisa diulang pertanyaannya? Di masjid kita ini kalau dari azan sampai komat itu ada waktunya. Iya. Yeah. Kurang lebih 15 menit ya. Iya. Yeah. Ada waktu apa? Di situ tertera jamnya tuh. Iya, yeah, iya. Yeah. Terus untuk menunggu komat tuh tertera lah, kelihatan. Nah, yeah. Saya datang kan kadang-kadang agak telat. Heeh. Yang di anjurkan itu sunnah, sholat sunnah masjid dulu atau sholat sunnah qobliyah dulu. Baik. Ya diutamakan gitu, mana yang utama gitu aja. Baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Ada namanya waktul fadilah. Mulai dari azan dikumandangkan, waktu fadilah, waktu yang paling utama adalah di awal waktu. Mulai dari azan dikumandangkan sampai berjalan kurang lebihnya adalah 15 menit. Diperkirakan untuk ngambil air wudu, menutup aurat, sholat 2 rakaat sampai 4 rakaat. Baru setelah itu adalah sholat fardu. Ini jangka untuk ngambil air wudu, pakai baju, kemudian sholat 2 rakaat. Ini kurang lebih 10 menitan, 15 menit. Baru setelah itu masuk waktu. Ini waktu fadilah. Sebaik-baik sholat adalah di awal waktu. Apakah itu sholat duhur atau asar? Atau isya? Sebab ada khilaf di dalam isya dan duhur. Dalam madzhab kita Imam Syafi'i, tetap disunahkan di awal waktu. Kecuali memang Anda punya tugas khusus, pekerjaan yang tidak bisa ditunda. Sudah terlanjur Anda mengambil perjanjian, maka jangan memaksakan sholat di awal waktu lalu keluar dari kantor. Kalau dari awal kantornya jam 12, tak tahunya duhurnya maju seperempat, jangan Anda keluar dari kantor. Selesaikan tugas Anda, sebab setelah waktu fadilah itu ada waktu ikhtiar. Boleh-boleh saja Anda menunda saat itu. Mundur lagi boleh. Tapi kehilangan keutamaan awal waktu. Setelah itu waktu jawaz, ya, ikhtiar boleh Anda memilih, tapi tidak mendapatkan keutamaan. Akan mendapatkan keutamaan jika memang Anda udzur, habis adzan sakit perut. Atau ada majelis yang langka, misalnya majelis bainal isya'in, antara maghrib dengan isya. Kalau sholat langsung bubar ini santri nanti. Sehingga di sebagian tempat, habis maghrib sampai isya'nya agak diundur. Untuk menuntut ilmu. Sebab antara maghrib dengan isya waktunya pendek. Kalau habis maghrib langsung mendengar isya, adzan isya langsung melakukan sholat, ini anak bubar. Pulang ke rumah, enggak ngaji. Ngajinya cuma setengah jam. Maka ditunda yang demikian ini adalah diperkenankan. Daripada zaman Nabi juga pernah terjadi yang demikian itu untuk sebuah kebutuhan ditunda. Sampai agak malam. Dan waktu isya panjang. Untuk menuntut ilmu. Untuk pengajian dan seterusnya. Jangan hanya kencang mengambil awal waktu tapi enggak pakai pertimbangan juga menjadi masalah. Cuman secara umum, sholat awal waktu adalah sangat bagus. Ini adalah saudara kita ini datang ke masjid, waktunya mepet. Pertanyaan adalah, mana yang diutamakan antara sholat sunnah atau tahiyatul masjid? Jika Anda mampu dua-duanya, lakukan dua-duanya. Semakin banyak pekerjaan, semakin banyak pahalanya. Wah, enggak ada, cukup 2 rakaat saja Buya. Baik, lakukanlah sholat qobliyah. Maka Anda akan mendapatkan tahiyatul masjid. Yang harus Anda fahami, tahiyatul masjid itu maknanya apa? Jangan Anda masuk masjid kecuali Anda melakukan sholat. Sebab masjid itu dibangun untuk sholat. Jadi tahiyatul masjid ini bisa saja Anda mengkhususkan sholat tahiyatul masjid. Boleh Anda masuk masjid dengan membayar utang Anda sholat waktu ketiduran kemarin. Kalau ternyata waktu itu masjid sudah didirikan sholat berjamaah, Anda langsung sholat jamaah, Anda sudah mendapatkan pahala tahiyatul masjid tanpa harus Anda niatkan. Intinya jangan sampai masuk masjid tanpa sholat. Apakah itu sholat tahiyatul masjid yang khusus atau Anda melakukan sholat sunnah yang lainnya, Anda mendapatkan pahala tahiyatul masjid. Sebab tahiyatul masjid artinya penghormatan untuk masjid. Penghormatan untuk masjid adalah dengan cara melakukan sholat. Bahkan kami kata tambahan. Selain daripada yang Anda tanyakan, kalau Anda masuk masjid lebih dasar dari ini pertanyaannya, lebih penting lagi, yaitu adalah jika saya masuk masjid, kalau tadi masih antara tahiyatul masjid dengan qobliyah masih enteng, ambil qobliyah langsung mendapatkan apa? Tahiyatul masjid. Kalau Anda masuk masjid waktu asar sekalipun, tak tahu aja masjid sudah didirikan jamaah, jam Anda jam salah, tak tahunya apa? Anda ke masjid sudah qomat sholat asar. Maka Anda langsung melakukan sholat asar, tidak usah pakai qobliyah dulu. Bahkan kalau Anda melakukan qobliyah di saat qomat sudah dikumandangkan, hukumnya makruh. Maka cukup Anda ikut berjamaah dengan mereka, baru Anda melakukan sholat qobliyah asar setelah sholat asar. Dan tidak usah ragu. Kecuali bagi ustaz ngantuan, ini suka ragu di dalam ini. Ustaz ngantuk, ngajinya sambil ngeliwat, ngantuk, ragu. Ini bermasalah ini, suruh ngaji. Ini bikin problem ini di umat ini. Jadi Anda masuk masjid, waktu asar, kemudian Anda tidak sempat qobliyah asar, maka Anda lakukan setelah sholat asar. Jadi ini adalah dikukuhkan dalam madzhab Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala, dan Nabi pernah melakukan yang demikian. Bahkan Nabi bukan melakukan qobliyah asar, ba'diyah duhurnya dikodok saat itu. Dan kalau kita masuk waktu asar, tidak sempat melakukan qobliyah asar karena jamaah sudah didirikan, langsung kita ikut berjamaah dengan mereka. Kemudian setelah assalamualaikum, Anda melakukan sholat qobliyah asar. Dan bukan qadha, tetap namanya qobliyah asar. Sebab qobliyah asar itu adalah sholat sunnah yang dilakukan di waktu asar. Sholat sunnah yang dilakukan di waktu asar. Dan bukan dianggap sebagai qadha yang demikian ini. Asalkan Anda bukan menyengaja. Kalau menyengaja ini bermasalah, misalnya, sholat qobliyah aja sekarang. Ntar deh, nanti aja. Oh, nggak boleh begitu. Tahri sengaja menjatuhkan malas-malasan, tatonya pengennya di akhir. Nggak boleh. Ini bisa masuk bab haram. Tapi kalau dalam keadaan kita melakukan, ya kayak tadi, dipikir masih lama sholat apanya? Sholat asarnya. Akhirnya ini seperti penanya ini yang Masya Allah rajin, pengen lengkap, ada tahiyatul masjid khusus, ada qobliyah khusus. Baru tahiyatul masjid, belum sempat qobliyah. Setelah assalamualaikum, tatonya komat. Langsung saja ikut berjamaah. Baru setelah itu, ba'diyah, apa qobliyah isyaknya, qobliyah asarnya dilakukan setelah waktu asar. Ini biasanya orang sebagian santri yang baca, haram melakukan sholat setelah asar dan subuh. Baik-baik, lanjutkan dulu dong kalau ngaji, supaya tidak bikin orang bingung. Sudah saya jelaskan masalah ini. Jadi, sholat yang diharamkan setelah sholat asar dan sholat subuh adalah hanya dua sholat saja. Yang pertama adalah sholat sunnah mutlak. Yang kedua adalah sholat sunnah yang sebabnya adalah menyusul mutakhir. Selebihnya boleh dilakukan setelah asar. Termasuk qobliyah yang tertinggal tadi. Atau ba'diyah duhur yang tertinggal, utang. Dan Nabi melakukan yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Baik Buya, kita bacakan pertanyaan dari Facebook. Ada sahabat kita Wibowo dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau bertanya tentang fenomena di Jakarta menjelang pilihan gubernur. Bagaimana Islam melihat pemimpin non-muslim yang akan maju sebagai pemimpin di Jakarta yang mayoritasnya, yang mayoritas penduduknya adalah Islam? Dan jikalau calon penantang non-muslim itu seorang muslim, tapi dari elit partai dan dia tidak lebih baik dari si non-muslim, maka apa yang harus dilakukan sebagai seorang muslim yang baik, yang ingin mendapatkan pemimpin terbaik? Demikian Buya, mohon jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diharamkan bagi seorang muslim, dan kita... Dan kami himbau kepada kaum Nasrani untuk bisa dengar dengan baik apa yang kami sampaikan. Kami tidak pernah merasa tersinggung di saat kaum Nasrani, di saat mereka mayoritas selalu mengharamkan jamaah mereka untuk memilih pemimpin Islam. Hak mereka. Jadi aturan yang bukan. Dan kami tidak pernah merasa tersinggung dengan itu semuanya. Karena setiap agama ada rambu-rambunya. Jika seandainya di negeri kafir sana, orang Nasrani mereka sepakat bahwasanya kami kaum Kristiani haram memilih pemimpin Islam, hak Anda. Dan tidak usah ribut, saya tidak akan mencampur urusan keimanan Anda. Mestinya harus paham makna ini. Maka kaum Kristiani, kaum Nasrani tidaknya paham juga. Di saat kaum Muslimin yang ahli istiqomah, kita tidak bicara orang yang jeleneh. Yang ahli istiqomah akan sepakat bahwasanya haram mengangkat pemimpin selain dari kaum muslimin. Dan tidak ada kata tawar di sini. Ini ijma, kesepakatan. Dan tidak usah dikemas dengan bahasa-bahasa dusta. Dengan pilihan yang lucu. Guyonan dagelan. Biasanya cara bandingnya begini. Mana yang lebih baik antara pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin Islam yang jahat? Ini bukan bandingannya. Bukan bandingannya. Manisan mana gula dengan putra wali? Ini tidak benar tahu putra wali. Ini orang sakit. Ente pertanyaannya gila. Tidak benar ente. Kalau mau membuat bandingan begini. Mana yang lebih utama? Mana yang harus kita pilih antara seorang pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin muslim yang adil? Harus begitu dong. Baik Buya, mohon maaf Buya, ada sahabat kita telah bergabung Buya. Baik, kita sapa dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa? Dengan hamba Allah di Hong Kong. Dengan hamba Allah. Baik, Ibu, bisa menyebutkan pasturnya, Ibu? Al-Bajah TV dan radioku, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, silakan Ibu untuk pertanyaan bisa ditanyakan ke Bu ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Bu ya, dulu orang tua saya ingin punya sepeda motor, akhirnya saya pergi ke Hong Kong dan membelikan orang tua saya sepeda motor. Setelah itu, setelah saya belikan sepeda motor, ternyata orang tua minta tanah dan rumah. Akhirnya saya belikan tanah dan rumah. Setelah itu, orang tua saya minta lagi ingin kamar mandinya ada di dalam rumah. Akhirnya saya belikan juga, saya bangunkan juga Bu ya. Dan sekarang orang tua saya ingin lagi sepeda motor baru Bu ya, ingin karena malu katanya sepeda motornya tua. Apakah saya harus memenuhi Bu ya? Sedangkan orang tua saya sepertinya tidak mensyukuri apa nikmat yang Allah berikan Bu ya. Cukup Bu? Iya, dan saya selalu bilang kepada orang tua saya, ayah saya mau pulang. Dan ayah selalu bilang, jangan terusin kontra dulu aja gitu Bu ya. Dan jika saya tidak menelpon orang tua saya Bu ya untuk sementara, karena saya juga takut jadi ikut-ikutan enggak mensyukuri Bu ya. Jadi saya nyuruh orang lain untuk telepon orang tua saya. Dan saya setiap bulannya akan kirim orang tua saya. Apakah itu saya durhaka Bu ya jika tidak menelpon untuk sementara, karena orang tua saya selalu menuntut dan menuntut Bu ya. Kalau tidak dituruti, saya katanya kamu enggak punya terima kasih jadi anak gitu Bu ya. Masya Allah. Begitu saja Bu ya, terima kasih Bu ya. Baik, Ibu, makasih Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi masalah apa? Dipotong lainnya apa tadi? Masalah apa tadi? Pemimpin Bu ya. Pemimpin. Jadi perbandingannya bukan semacam itu. Masalah kemudian kalau bicara tentang kebaikan, jadi perbandingannya adalah bukan pemimpin yang kafir yang adil dibanding dengan pemimpin muslim yang tidak adil, pilihannya mana, bagusan mana. Ini enggak, bukan begitu cara membandingkannya. Perbandingannya harus sama dong. Maksudnya pemimpin kafir yang adil dengan pemimpin muslim yang adil, mana yang lebih dipilih? Begitu. Kalau alasannya sekarang ini, coba, namanya untuk mengkelabui orang, menjerumuskan orang. Dengan bahasa, ya pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada kita punya pemimpin muslim tapi enggak benar. Loh, siapa yang akan menganggap pemimpin muslim yang tidak benar? Ente aja. Karena orang lain yang dipilih, coba ente yang dipilih, mau enggak ente? Tuh, ustaz itu. Kiai itu loh, kiai itu. Enggak tahu kiai siapa itu. Kiai yang ngomong aneh-aneh misalnya. Padahal sekarang fatwa kiai yang aneh-aneh. Pemimpin kafir yang adil lebih bagus daripada pemimpin muslim yang tidak adil ya, karena yang dipilih bukan dia. Sebenarnya dia itu tidak ada kepentingan sudah, bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau Allah akan berpegang kepada, jangan wala tattakhidu. Jangan kau menjadikan orang kafir menjadi pemimpin. Sudah jelas. Jangan kau ambil orang kafir sebagai pemimpin. Harga mati. Harga mati. Kecuali wa idza tulina, kecuali sudah kita mendapatkan pemimpin yang tiba-tiba di kampung kita diberi pemimpin yang na'udzubillah kafir dan sebagainya. Ada aturan negara, kita harus patuh dan seterusnya. Ini adalah bab lain. Di negeri kita. Tapi dalam Islam tidak ada. Karena apa? Hakikat kebaikan itu apa sih kalau orang paham? Kadang-kadang orang memaknai kebaikan ini adalah keblinger. Contoh. Ada seorang laki-laki berkata, oh, dia perempuan itu sangat baik, luar biasa kepada saya. Dia lembut, luas, santun, pengabdian kepada saya. Hebat. Mau menikah dia. Laki-laki mau menikah dengan seorang perempuan. Dia sering membantu, ya enggak? Baik enggak? Baik, omongannya lembut, kalem, baik. Cuman kebaikan itu kalau mandang tuh yang sempurna dong. Teruskan, lanjutkan. Bagaimana dia dengan bapak dan ibumu? Setiap hari dia wiritanya mencaci bapak saya. Ayo. Anda masih bisa mengatakan baik? Coba Anda jujur. Anda seorang laki-laki yang ganteng, hei yang soleh. Ada seorang perempuan yang akan kau nikahi. Wah, dia apa? Pinter di kelasnya. Jago di kelasnya. Wah, dia supel. Wah, dengan temannya dicintai semuanya. Sama kamu pun baik. Suka bantu sekolah dan sebagainya. Pokoknya bahkan nyiapkan rumah segala macam asalkan kau menikahi dia. Cuman dia itu sama ibumu selalu setiap pagi dan sore mencaci maki. Baik enggak dia? Masih mau mengatakan baik dia? Bapak ibumu wajib-jaji. Bagaimana kau akan masih mengatakan dia baik kalau dia mencaci maki Tuhan Allah? Mengatakan Allah punya Tuhan. Ada Tuhan lagi selain Allah. Mengatakan ada Tuhan selain Allah. Mana kebaikan yang sesungguhnya? Jadi urusan ini, urusan kepada Allah. Kalau Allah saja sudah dikhianati, dikurang ajari, kamu bakal dikurang ajari suatu ketika nanti. Undang-undangnya adalah manusia. Selagi layak menghargaimu, menghargaimu. Kalau tidak, kau akan diiles sama. Nah, ini harus ada ketegasan yang demikian ini. Tidak usah ikut-ikutan, biarpun ulama itu yang mengatakan boleh memilih pemimpin yang kafir asalkan adil, biarpun imamannya lebih gede dari ini, katakan itu adalah a'dha pengikutnya syaitan. Karena membahayakan umat. Lebih baik Anda diam, wahai para ustaz, daripada Anda menjerumuskan umat. Diam sudah. Kenapa si fatwa begitu kepada takut? Jangan dikelabui umat. Jangan dibohongi umat, jangan. Berpandanglah masa depan yang panjang. Selagi ada orang punya keyakinan yang salah, mereka akan membebaskan keyakinan mereka untuk merusak keyakinan kita. Dan pada waktunya nanti, lihat. Mereka pun punya keyakinan. Mereka punya keyakinan seperti Anda punya keyakinan. Sehingga keyakinan mereka pun akan mereka wujudkan dalam perilaku mereka. Sehingga keputusan pun mereka nanti pada waktunya akan ketemu. Akan kelihatan. Kalau dalam irama merayu dan promosi diri itu bisa saja berbuat baik dan sebagainya. Kalau seandainya ada pemimpin kafir negeri antah berantah itu. Kita tidak nyebut Indonesia Raya, terlalu serem ini. Ada di sebuah negeri, apa negerinya? Negeri Abu Nawas atau apa? Sudah. Ada seorang kafir yang cerdas. Karena saya ini memimpin umat Islam. Sebelum saya dipilih, saya akan buat 1000 masjid. Saya akan buat 1000 masjid. Dan 1000 pondok. Wah, umat Islam yang tertipu. Ajib. Pemimpin Islam saja enggak pernah buat masjid. Masjid itu sudah banyak, enggak usah pusing. Pemimpin Islam saja enggak pernah buat pondok. Wah, ini pemimpin hebat. Memihak kaum muslimin. Dia mengetawa. Memang orang Islam paling senang kalau dapat sumbangan. Nah, ini awas, hati-hati. Sonong buat masjid dan sebagainya. Dia ngerti. Masjid gini aja banyak yang kosong. Oh, buat masjid gak bakal dipakai. Sekarang banyak masjid gulung tikar kan? Yang sini banyak. Tenang, mereka ngerti buatin masjid. Ini tidak memihak, ini tidak menunjuk kepada satu negeri di Indonesia atau di mana. Ini negeri di luar angkasa sana ini. Sebab apa lah? Buat masjid, buat pondok pesantren. Ulama dahulu tuh bangun pondok itu dari rezeki yang halal bersih agar mencetak ulama. Ini duitnya siapa itu? Hah? Lah kok masih? Guru-guru mulia itu berwasiat kalau ngambil harta untuk pondok, ingat harta yang bersih. Karena ini untuk kenal Allah. Kalau dari harta yang enggak jelas, enggak akan mengeluarkan ulama. Duitnya siapa untuk bangun pondok itu, bangun masjid itu? Sumbangan red. Baru ini ustaz-ustaznya tergiur. Wah, ini pemimpin yang baik, soleh. Setelah jadi di negeri angkasa ini, bisa jadi enteng. Buat kuil yang banyak. Wah, saya mulai lihat. Masjidnya ditutup. Oh, jangan ditutup masjidnya. Bikin aja kuil yang banyak setelah ini. Beres kuil yang banyak. Gencar dakwahnya. Wong masjid dahsyat saja Cordoba bisa berubah gereja, masjid-masjid gereja apalagi kecil. Pada gilirannya nanti sudahlah. Penjajahan akidah. Harus pikir panjang, hei orang cerdas. Pemimpin kafir adalah haram. Kita tidak menunjuk ABCD. Ini sama dengan keyakinan mereka juga. Sebab negeri-negeri mereka, pemimpin Islam juga haram. Saya sama sebenarnya. Jangan sampai dianggap ini adalah diskriminasi dan sebagainya. Sama, coba negeri-negeri yang agamanya selain daripada Islam. Mereka juga melarang. Apakah di negeri-negeri yang agamanya Hindu, Buddha, Nasrani, Yahudi. Mereka juga melarang pemimpin Islam. Sama. Memang kita ini termasuk bangsa yang paling lemah. Bangsa yang ngaku Islam ini paling lemah ini. Jangankan urusan pemimpin ini. Urusan tahun baru aja lihat. Gak pernah ada di Amerika merayakan tahun baru Hijriah. Gak pernah ada di Cina merayakan tahun baru Hijriah. Tapi di Indonesia Raya lengkap. Tahun barunya Indonesia paling lengkap. Tapi negeri kafir gak pernah. Ayo. Ini untuk membuat liburan baru, kita usulkan ke negara, agar ada tahun baru Hijriah. Kan lumayan dapat libur baru kan, tapi pun tidak usulkan mereka. Coba di Hongkong sana, kan ada hari raya Imlek, hari raya ini dan sebagainya. Mestinya kalau rakyat pengen libur, kan mengusulkan, wahai pemimpinku, kan lumayan. Bagaimana kalau kita merayakan tahun baru Hijriah, agar kita tambah liburannya. Liburan kan enak bagi pegawai negeri ya? Enak, pegawai negeri. Ya enak kan liburan, tapi mereka tidak pernah ngusulkan itu. Tapi kalau di negeri kita mah lengkap, negeri paling hebat. Coba, kita kurang punya pendirian. Mereka tidak akan merayakan tahun baru Hijriah. Tahun baru mereka bisa menjadikan kota tutup. Di Indonesia saja kalau sudah tahun baru tertentu, kota warung toko-toko tutup, hebat. Sampai urusan pemimpin demikian. Jadi di saat kami mengatakan bahasanya, pemimpin di luar Islam adalah hukumnya adalah haram kita memilihnya sesuai dengan syariat kita dan juga sesuai dengan syariatnya orang Nasrani dan Yahudi. Kenapa? Mereka juga melarang pemimpin mereka dari orang Islam. Sesuai. Maka jangan dianggap ini adalah diskriminasi, tidak. Tolonglah fahamlah hai para kaum muslimin. Enggak usah repot-repot paham yang demikian ini. Kok jangan dibikin pelik ini? Yang bikin pelik adalah orang yang suka mengkelabui ini. Serigala berbulu domba ini. Kayaknya pakai jubahnya kaum muslimin, tapi ternyata hatinya bersama orang-orang kafir, kaum munafikin, liberal, ngaco, dan sebagainya. Ini adalah yang membahayakan. Sehingga sampai, na'udzubillah, hukum Islam perlu ditunda. Ya. Kita perlu hukum negara sudah paripurna, dan sebagainya. Nah, paripurna adalah hukum Allah subhanahu wa ta'ala yang difahami oleh para ulama, dengan penjelasan misalnya para ulama. Baik, adapun pertanyaan berikutnya. Saudari yang ada dari Hong Kong, Anda seorang anak yang solehah. Allah. Kalau seandainya semuanya punya anak kayak Anda ini luar biasa. Solehah. Berpikir tentang berbakti kepada orang tua. Semoga bapak ibu Anda sadar. Dan semoga yang mendengar ini tidak akan menjadi bapak ibu seperti itu. Didoakan, Masya Allah. Tapi Anda baik. Niat Anda baik. Akan tapi sekarang kami beri petunjuk yang lebih baik. Anda harus berpikir tentang masa depan Anda. Anda harus punya keluarga, punya masa depan. Punya keluarga, punya masa depan. Kalau ada orang tua semacam itu, kayaknya bukan keluar dari tabiat orang tua. Orang tua itu umumnya, subhanallah. Kita menemukan orang tua itu. Mau ngambil sesuatu dari anaknya itu sangat tidak bisa. Dan ini kok malah meres anaknya. Anak perempuan lagi suruh pergi ke luar negeri. Masya Allah jauh, kapan menikahnya dan sebagainya. Suruh memperlebar kontrakan, dan memperpanjang kontrakan dan sebagainya. Jadi kalau Anda pribadi, saya bangga dengan Anda, Anda adalah anak solehah. Anda berpikir bagaimana berbakti kepada orang tua. Sampai tidak memberi kepada orang tua pun khawatir Anda termasuk orang durhaka. Akan tapi ketahuilah. Jangan berbohong kepada orang tua Anda, akan tapi hendaknya Anda tidak selalu berterus terang kepada orang tua Anda. Anda harus menata hidup Anda. Anda segera pulang. Anda segera pulang dan Anda ngurusi cara hidup Anda. Yang penting Anda sudah mencukupi orang tua Anda. Membalas budi orang tua Anda, mencukupi makan Anda jamin, rumah pun Anda buatkan, kendaraan sudah sangat cukup bagi Anda. Tinggal Anda memikirkan tentang diri Anda sendiri. Jangan sampai Anda, Masya Allah, tiba-tiba Anda menemukan diri Anda tidak punya masa depan setelah itu. Anda nabung, Anda menikah, atau mungkin sudah punya anak. Anak-anak Anda perhatikan. Anda berpikir, Dan sebetulnya jujur, kami dengan adik-adik kami yang ada di Hong Kong itu, di saat mereka akan berangkat, kalau izin ke kami, sini pasti kami larang. Karena kami mencintai mereka. Lebih baik Anda bersama orang tua Anda di rumah Anda. Karena perjalanan Anda adalah perjalanan ke negeri yang tidak beriman, kemudian jaminan akhlak juga mengerikan di sana, biarpun alhamdulillah bagi yang senang ngaji memang aman. Subhanallah, kita menemukan di sana rombongan-rombongan adik-adik kita yang di sana, yang grup-grup pengajian itu merasakan bahasanya di Indonesia pun kami tidak bisa ngaji seperti ada di sini. Itu kemudahan yang Allah berikan kepada Anda. Yang niatnya baik. Tapi yang bejat pun Masya Allah, karena tidak ada kontrol, Anda pun bisa melakukan apa saja di sana. Yang bejat-bejat, semoga Allah memberikan hidayah. Nah, tapi pun demikian, kami tetap menghimbau, kembalilah Anda. Wahai adik-adikku yang ada di Hong Kong, semuanya. Kalau perlu Anda rombongan pulang, kembali kepada orang tuamu, kembali kepada anak-anakmu, kembali kepada suamimu, kembali kepada saudaramu, ayo kembali. Keindahan, keamanan ada di negeri Anda. Keamanan, keimanan dan sebagainya. Tapi yang sudah di sana tetap kami memohon kepada Allah, semoga Allah menjaga Anda. Jadi spesial yang bertanya, niat Anda sudah baik. Niat Anda untuk berbakti pada orang tua akan, tapi Anda harus mikir tentang masa depan Anda. Mulai detik ini Anda sudah punya tabungan, ada pun orang tua Anda, Anda beri sekedarnya. Karena permasalahannya Anda melakukan sesuatu sampai Anda jauh, kecuali Anda bekerja di rumah yang dekat dengan orang tua Anda, kemudian Anda tuang, Anda kerahkan harta Anda untuk orang tua Anda, istimewa. Sementara Anda ini adalah melakukan sesuatu dengan cara yang salah, harus jauh. Kemudian masa depan Anda seperti apa nanti? Anda jauh dari orang tua Anda. Sementara tanggung jawab orang tua Anda adalah ngayomi Anda, malah Anda dikeluarkan dari rumahnya, suruh pergi ke tempat yang jauh. Alhamdulillah Anda terjaga, Anda bergabung dengan kemuliaan. Agar tapi alangkah banyaknya orang yang keluar dari orang tuanya adalah dia melakukan segala kemungkaran. Dan Anda bisa melihat yang ada di kiri kanan Anda. Dari 180 ribu, berapa yang ikut pengajian? 3 ribu, 4 ribu, 5 ribu, 10 ribu. Selebihnya ada di mana mereka? Allah masih menjaga Anda. Dan mumpung Allah menjaga Anda, bersyukurlah kepada Allah dan jagalah dirimu, segeralah Anda kembali ke orang tua. Adapun nanti orang tua marah, tidak akan selamanya marah insyaAllah. Sebab kalau orang tua marah dengan gaya menuntut semacam itu, kalau kita tidak akan dianggap sebagai durhaka. Karena orang tua yang tidak mengerti tentang halal haram, bagaimana putrinya yang sangat dicintainya dilepas dari rumah kemuliaannya. Ini kan orang tua yang gak benar. Maka Anda tidak boleh melanggar Allah hanya karena ingin berbakti pada orang tua. Anda pulang seadanya, tabung, kemudian Anda menikah, baru setelah itu Anda bekerja di rumah. Kalau dapat rezeki yang banyak, insya Allah, Allah kemudahkan kepada Anda. Allah mudahkan kepada Anda, baru nanti mengabdi kepada orang tua. Tapi ingat, Anda juga punya kewajiban. Dan kita tidak tahu apakah dia punya suami atau tidak. Kalau Anda punya suami, wajib pulang. Wajib, tidak usah memikir tentang ini itu. Wajib pulang Anda mengabdi kepada suami. Dan kalau Anda punya anak, wajib Anda ngurusi anak-anak Anda. Hah? Ini saja yang bisa kami sampaikan kepada mereka. Jadi tidak akan dianggap sebagai durhaka kalau Anda menghindari itu, takut bertambah-tambah. Yang penting hati Anda rindu kepada orang tua. Takut kalau telepon nanti minta lagi, sementara Anda tidak tegaan orangnya. Dan makanya kami sampaikan dari awal, Anda anak solehah. Sebab alangkah banyaknya seorang anak yang dalam keadaan mampu pun pelit dengan orang tuanya. Dalam keadaan mampu, pelit dengan orang tuanya, na'udzubillah. Sementara Anda ingin berusaha untuk menyenangkan orang tua, Allah memuliakan Anda. Tapi himbauan kami, permintaan adalah cepatlah Anda kembali untuk memikirkan merancang masa depan Anda. Kalau Anda belum menikah, segera menikah. Maka disitulah insyaAllah Anda bisa punya kawan. Anda punya kawan untuk mengabdi kepada orang tua. InsyaAllah suami Anda seorang yang soleh, sehingga dibuka rizkinya lebih banyak daripada yang Anda dapat di Hong Kong. Sampai ketemu di Hong Kong insyaAllah. Kita akan kunjung lihat adik-adik kita yang ada di sana. Kita akan buat kelas di sana. Karena kami perhatikan banyak di antara mereka yang pergi itu adalah dengan betul-betul niat untuk membantu keluarganya. Dan tidak mengerti tentang halal haram, sehingga mereka ingin belajar di sana. Itu akan kita sambut, insyaAllah kita akan buat kelas di sana, akan kita kirim guru-guru untuk ke sana, insyaAllah. Wallahu a'lam bissawab. InsyaAllah pengajian nanti malam di Masjid Waru Minhajul Abidin, kemudian Majlis Zikir dan Tausiah Al-Bahjah, 10 Jumatil Akhir, 19 Maret. Harinya tidak ada nak, kalau ngasih waktu harinya sekarang. Hah? Harinya ya, yang ngetik, hari kapan? 19 Maret itu tanggal kapan? Masjid Zikir Tausiah 19 Maret. Sabtu, malam Ahad, Rabu, malam Kamis ya. majlis dan majlis muslimah bersama Umi sore ini di Islamic Center. Majlis dengan Umi sore ini di Islamic Center. Al-Bahjah Kuningan insyaallah 25 Maret Sabtu depan. Majlis Musibah Kuningan bersama Umi Sabtunya. Kalau kita Jumat malam Sabtu, kalau Uminya di hari Sabtunya, pekan keempat, besok harinya, 26-nya. Insyaallah mohon doa dan mohon dukungan. Ada ini permintaan. Mohon doa kelengkapan Al-Bahjah TV yang saat ini sedang diperlukan. Ada 2 unit camcorder Sony, perkiraan harganya 30 juta. Mohon didoakan secara khusus. Barangkali ada yang punya, semoga Allah mengirim. 1 unit server video, perkiraan 20 juta. Dan alhamdulillah cuma kita umum kontrak saja, kita ngumumkan saja. Karena doanya Bapak Ibu tulus-tulus, ada saja nanti. Pokoknya doanya begini saja Ibu. Semoga yang membantu itu orang ikhlas ahli surga, gitu saja sudah. Yang ketiga adalah 3 unit TV LED. Perkiraan harga 6 juta rupiah. 2 unit tripod camcorder perkiraan 4 juta. 2 unit hard disk eksternal perkiraan 3 juta. Totalnya sekitar 60 juta untuk TV. Dan memang alhamdulillah program televisi ini memang kita bentuknya kayak nyicil. Yang ada ini kalau dijumlah memang sudah ratusan juta. Karena memang begitulah kita sedikit demi sedikit, sedikit demi sedikit untuk mempersiapkan program televisi yang sudah diusahakan oleh para tim. Semoga kita segera punya televisi khusus, baik televisi analog, televisi yang bisa disaksikan secara langsung di wilayah-wilayah tertentu, atau TV satelit. Yang jelas sekarang TV Al-Bahjah Online sudah ada, yang semua bisa menyaksikan, termasuk saudara-saudara kita yang di luar negeri sana. Alhamdulillah banyak di luar negeri atau di luar kota, mereka rajin dengan majlis kita saat ini. Dan kami sapa, ada yang menyaksikan secara langsung hari ini, jam-jam semacam ini secara langsung. Semoga Allah memberikan kepada semuanya ilmu yang bermanfaat. Jangan lupa esok pagi majlis Ahad pagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdulna. Wa'afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna. Wa'athirna wa la tukthir alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah muliakan kami ya Allah di dunia dan di akhirat. Ya Allah berikan kepada kami pemimpin-pemimpin yang takut kepadamu ya Allah. Pemimpin-pemimpin dari orang-orang yang bertakwa ya Allah. Jangan kau jadikan pemimpin kami pemimpin yang tidak beriman kepadamu. Jangan kau jadikan pemimpin kami pemimpin yang tidak takut kepadamu ya Allah. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah, bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Bimbing kami ya Allah. Dan kami mohon ya Allah, anak-anak kami jaga mereka. Keluarga kami ya Allah, jaga mereka. Dan rindukan kami kepada kemuliaan. Ya Allah, cintakan kami kepada Al-Quran. Mudahkan kami untuk memahami Al-Quran. Mudahkan kami untuk mengamalkan Al-Quran. Dan kumpulkan kami kelak di surga bersama ahli Quran. Dan kami mohon, ya Allah, Engkau Maha tahu tentang keadaan kami saat ini, Allah. Keadaan negeri ini, Allah. Engkau pemilik. Engkau yang memiliki kami semua. Kami mohon jaga kami, ya Allah. Jauhkan kami dari terjerumus dalam kehinaan. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan dan kehinaan, ya Allah. Engkau Maha tahu tentang keadaan kami, ya Allah. Jauhkan kami dari segala kemaksiatan. Ampuni dosa kami, ya Allah. Jauhkan kami dari makan riba. Jauhkan kami dari berurusan dengan riba. Dan kami mohon siapapun, ya Allah, dari hamba-Mu yang hadir di sini atau mendengar suara ini, yang menyaksikan acara ini, yang masih berurusan dengan riba, kami mohon, ya Allah, entaskan dari kehinaan ini dan gantilah dengan yang lebih mulia, lebih mudah, lebih banyak, ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah, ya Allah. Sungguh kami tidak akan bisa mengabdi secara sesungguhnya kecuali dengan bantuan darimu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kami mohon bantu, ya Allah, entaskan kami dari kehinaan-kehinaan itu. Jauhkan kami dari zina yang hina dan kau hinakan dan mukaddimah-mukaddimah zina, ya Allah. Yang saat ini banyak terjadi di sana sini sebab perzinaan ada di mana-mana, televisi, HP, internet dan yang lainnya. Maka kami mohon ya Allah, jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan. Buka pintu halal untuk kami, cukupkan kami dengan yang halal dan buka pintu halal bagi yang lain, ya Allah. Pintu halal tutup pintu haram, ya Allah. Cukupkan kami dengan yang halal darimu sehingga kami tidak akan melakukan yang haram. Ya Allah, jauhkan kami dari meninggalkan solat. Jauhkan kami dari menggunjing sesama kami, ya Allah. Jauhkan kami dari membicarakan perzinaan. Jauhkan kami dari membicarakan orang lain. dan jauhkan kami dari minuman keras, jauhkan kami dari segala yang membuat kami engkau murkai Allah. Yang sempit rezeki lapangkan dengan rezeki yang halal penuh berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami, dan kami mohon ya Allah berikan kepada semua yang telah berjuang di sini ketulusan, keikhlasan ya Allah, sehingga apa yang mereka lakukan bisa mereka lihat kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Sungguh jangan sampai ada di antara mereka ada hamba-hamba yang tidak ikhlas ya Allah. Kami tidak ingin perjuangan mereka sia-sia ya Allah, dan kami mohon kirimkan kepada kami orang-orang tulus dan ikhlas, pejuang-pejuang ahli surgamu ya Allah, dan jadikan kami bersama mereka, jadikan kami bersama mereka, perbanyaklah kawan-kawan kami dalam berjuang ya Allah, dan jadikan kejayaan Islam bersama kami ya Allah, jadikan kami sebab Islam jaya, Islam terangkat, Islam terangkat, Islam berhasil ya Allah. Sungguh bagimu sangat mudah untuk mengangkat hamba-hambamu, dan angkatlah kami ya Allah, angkatlah kami di dunia dan di akhirat, dan kami mohon panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan ampuni orang tua kami dan guru-guru kami semua ya Allah. Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayangmu kepada mereka. Berikan kami dan mereka semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman, iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين الفاتحة مكاسي مكاسي مون مؤمن دعا سلام وبالتوكيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.